أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله نواصل درسنا إن شاء الله من كتاب شرح ثلاثة الأصول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Kita lanjutkan pelajaran kita insyaallah dari kitab Syarah Thalathatul Usul karya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan jenis-jenis ibadah beserta dalil-dalilnya. Pada pertemuan terakhir kita selesai dari penjelasan tentang ibadah al-istighatsah. Bahwasannya al-istighatsah adalah salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Kita masuk pada jenis ibadah yang berikutnya. قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. Kalau kita katakan qala al-muallif, berkata penulis, siapa yang dimaksud? Yang ditunjuk. Siapa ini maksud muallif? Ndak. Ndak ya Aba Mahir. Ndak ya Man. Irwan. Aywa, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Man nisbatuh, apa nisbahnya? An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ini penulis, yaitu penulis Matan Usul Salasah. Kalau kita katakan qala syarih, berkata pensyarah, mal murad, siapa ini maksud? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa dalilu dhabhi qawluhu ta'ala. Dalil bahwasannya az-dhabh, menyembelih, termasuk jenis ibadah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Wa bidzalika umirt. Wa ana awwalul muslimin." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, innani hadani rabbi ila siratin mustaqim, sesungguhnya Rabbku telah memberikan petunjuk kepadaku kepada jalan yang lurus. Dinan qiyaman, agama yang benar. Millata Ibrahim hanifa, agamanya Ibrahim yang lurus. Wa makana minal musyrikin, dan beliau Ibrahim bukan termasuk dari orang-orang yang musyrik. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku dan ibadahku, menurut salah satu tafsir. Ada tafsir lain mengatakan nusuk di sini menyembelih. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku atau sesembelihanku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kehidupanku dan kematianku adalah untuk Allah, Rabb semesta alam. La syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umir, dan dengan yang demikian itulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama-tama muslim berserah diri kepada Allah. Ini dalil dari ayat bahwasannya az-zabhu, menyembelih, adalah ibadah. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan nusukku. Nusuk di sini bisa bermakna ibadah. Dalam salah satu tafsir ada juga yang menafsirkan makna nusuk adalah sesembelihan. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Rabb semesta alam, yang tidak ada sekutu baginya. Ini menunjukkan nusuk, menyembelih, adalah ibadah. Salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah yang tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil dari ayat. Wa minas sunnah, dan dalil dari sunnah. Makna sunnah di sini adalah hadis. Karena sunnah dia memiliki beberapa makna. Kadang sunnah bermakna tariqah, jalan, manhaj yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin, yaitu jalanku, manhajku. Dan kadang sunnah itu bermakna hadis. Wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Artinya, wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Dan kadang sunnah itu bermakna, bila dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak dapat dosa. Dan ini sunnah dalam pembahasan fikih, sehingga ada istilah sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, ya. Yang ibadah-ibadah tersebut kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ini makna sunnah. Wa minas sunnah, dan dalil dari sunnah, yaitu makna sunnah di sini adalah hadis. Dalil dari hadis adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Maknanya menyembelih yang disertai pengagungan terhadap siapa yang dituju dalam sesembelihan tersebut, ya, ini tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah. Ketika diserahkan kepada selain Allah, maka ini adalah ainu syirk, jenis kesyirikan. Kesyirikan besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Selesai dari ucapan al-muallif rahimahullahu taala. Kita baca syarah atau penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. قال الشارح حفظه الله تعالى الذبح على أربعة أقسام الذبح menyembelih itu ada empat macam. Al-awwal yang pertama الذبح على وجه التقرب والتعظيم لأحد ما menyembelih dalam rangka untuk mendekatkan diri dan mengagungkan kepada seseorang. Wa hadza la yajuzu illa lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan yang seperti ini tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Menyembelih dalam rangka untuk mendekatkan diri atau mengagungkan atau disertai dengan ketundukan, maka menyembelih yang seperti ini modelnya tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Harus diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Li'annahu minal ibadatil maliyah. Karena ini termasuk dari jenis-jenis ibadah maliyah. Ibadah harta. Ibadah harta. Fala yajuzud dhabhu lil jin. Wala li syayatin. Wala lil muluki wala ru'asa ta'ziman lahum. Maka tidak boleh menyembelih untuk jin. Tidak boleh menyembelih untuk syaitan. Tidak boleh menyembelih untuk raja atau pimpinan dalam rangka mengagungkan mereka atau mendekatkan diri kepada mereka. Li'anna hadhihi ibadatun la tajuzu illa lillahi azza wa jal. Karena ini adalah ibadah. Maka tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Faladzina yadbahuna lil jin min ajlis salamati min syarrihim. Maka orang-orang yang menyembelih sesembelihan untuk jin dalam rangka agar selamat dari gangguan jin. Aumin ajli syifa'il mardho, atau dalam rangka untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kama yaf'aluhul kuhanu wal munajjimun. Seperti yang dilakukan oleh para dukun dan ahli nujum. Alladzina yad'unal ilaj, yang mereka mengaku bisa mengobati. Wa yaquluna linnas, dan mereka mengatakan kepada manusia, idbahu kadzali ajli shifai maridikum wala tadhkuru smallahi alai. Sembelihlah oleh kalian ini dan itu, sapi atau kambing atau ayam, agar supaya orang yang sakit dari kalian sembuh. Dan jangan kalian menyebut nama Allah ketika menyembelih. Sesembelihan yang modelnya seperti ini, kata Syekh, hadza syirkun akbar mukhrijun minal millah. Ini syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Menyembelih untuk jin supaya selamat dari keburukan dan gangguan jin tersebut, atau dalam rangka pengobatan, penyembuhan, datang ke dukun. Nah, sakit, naam, perut misalkan, ya mestinya sakit perut, mah, dan lain-lain, datangnya ke dokter. Tapi datang ke dukun. Sampai di rumah Mbah Dukun, maka Mbah Dukun menyampaikan bahwasannya ini ada yang apa? Ada yang ganggu. Maka kamu harus menyembelih ayam putih dan ayam hitam di malam ini, atau malam Jumat, atau yang semisalnya. Allahul Musta'an. Dan anehnya banyak orang yang percaya. Ya, berarti banyak orang yang bodoh. Nah, kalau seandainya ternyata enggak sembuh, maka yang disalahkan adalah keluarganya, keluarga si sakit. Kamu enggak ikhlas ketika menyembelih misalkan. Ya. Ketika ternyata qadarullah wa ma syaa fa'al sembuh. Karena ketentuan Allah, takdir Allah, tiba-tiba sembuh. Karena memang sudah waktunya sembuh. Maka menjadi besarlah kepala sang dukun. Dan menjadi besar namanya. Semakin dieluk-elukan. Ya. Semakin laris manis. Nas'alullah salama wal'afiyah. Para dukun demikian memerintahkan kepada orang-orang yang berobat kepadanya. Ya. Atau ingin selamat dari suatu musibah atau yang semisalnya. Mereka memerintahkan kepada orang-orang yang datang kepadanya, sembelih ini, sembelih itu. Di malam ini atau di malam itu. Maka sesembelihan yang model yang seperti ini adalah syirkun akbar. Syirik besar. Mukhrijun minal millah, keluar dari Islam. Yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Banana di atas diatasi. Suruh turun semua aja, suruh turun. Suruh turun semua. Baik, kita lanjutkan. Menyembelih yang modelnya seperti ini, syirkun akbar mukhrijun minal millah. adalah syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wa hadzal ladzi qala Allah ta'ala muhadziran min fi'lihi li ghairillah. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan. Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan dari melakukan penyembelihan untuk selain Allah. Allah peringatkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku dan sesembelihanku, menurut salah satu tafsir, dan hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah Rabb semesta alam. Wa qala, dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Ai izbah li rabbik, yaitu sembelihlah untuk Rabbmu. Berkurbanlah untuk Rabbmu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasannya salat seorang hamba, ibadah atau sesembelihan seorang hamba, hidup dan mati seorang hamba, hendaknya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelasnya duduknya. Di dalam masjid lama. Ah, yang ujung sana pindah, pindah. Terus nih. Pindah. Pindah, bukan merapat, pindah sini. Terus nih, pindah. Ini yang pertama dari jenis az-zabah, dari jenis menyembelih. Itu menyembelih dalam rangka mendekatkan diri dan mengagungkan. Yang dituju dari sesembelihan tersebut. Atau yang dituju na'am dalam sesembelihan tersebut. Yang kedua, asani az-zabuhu min ajli aklil lahmi. Menyembelih dalam rangka untuk memakan dagingnya. Tujuannya makan. Hadza la ba'sa bih. Yang seperti ini tidak mengapa. Boleh. Hukumnya boleh. Hukum asalnya mubah, boleh. Li'annahu ma dzabaha min ajli taqarrubi wa ta'zimi li ahad. Karena dia menyembelihnya bukan dalam rangka mendekatkan diri dan dalam rangka mengagungkan seseorang. Wa inna ma dzabaha li hajah, hanya saja dia menyembelihnya karena ada kebutuhan. Wal aklu minhu, dan makan termasuk dari salah satu kebutuhan. Fa hadza la ba'sa bih, maka yang seperti ini tidak mengapa. Li annahu laisa naw'an minal ibadah, karena bukan termasuk salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Wa yadbahu li bai'il lahmi, demikian pula boleh menyembelih untuk jual beli. Menyembelih untuk dalam rangka jual beli daging hasil sesembelihan tersebut. Jenis yang kedua ini hukum asalnya adalah mubah. Menyembelih untuk makan. Hukum asalnya mubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa zallalnaha lahum faminha rukubuhum wa minha yakulun." Dan kami tundukkan binatang-binatang ternak itu untuk mereka. Di antara binatang ternak tersebut ada yang dijadikan hewan tunggangan dan ada yang dimakan dagingnya. Kemudian asalis yang ketiga, azhabuhu ala wajihil farahi wassurur, menyembelih karena gembira dan senang, menyembelih karena gembira atau senang. Bimunasabati zawaj, au munasabati nuzuli maskanin jadid, menyembelih karena senang atau gembira, ya. Senang karena zawaj, pernikahan, dan ini disyariatkan untuk melakukan walimah atau walimatul urs. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aulim walau bisya," berwalimahlah walaupun dengan seekor kambing. Sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Auf. Boleh menyembelih karena senang atau gembira dalam rangka pernikahan atau dalam rangka nuzul maskan jadid. Menempati tempat yang baru, di rumah baru misalkan, syukuran, dalam rangka bersyukur kepada Allah, ia menyembelih kambing atau sapi, kemudian mengundang fuqara masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Al-Qudumi Ghaibin, atau menyembelih karena senang atau gembira dalam rangka menyambut orang yang baru datang. Teman lama, gak ketemu 20 tahun misalkan. Tiba-tiba ketemu, datang atau bertamu ke rumahnya. Maka gak tanggung-tanggung, langsung nyembelih sapi misalkan. Saking senangnya ketemu teman lama. Boleh menyembelih dalam rangka yang seperti ini. Apalagi telah datang dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Dan salah satu cara memuliakan tamu adalah ini. Memberikan hidangan yang sesuai dengan kemampuan. Au ma asbaha dzalik bi jam'il aqarib, atau yang semisalnya. Misalkan dengan mengumpulkan enam karib kerabat, acara keluarga. Naam, nyembelih kambing misalkan. Bebas. Dalam rangka senang atau gembira. Oh, istilah kita syukuran, ya, karena senang, gembira, mendapatkan suatu nikmat, maka dia menyembelih kambing atau yang semisalnya. Wayadbahu min babi izharil farah wasurur bima hasolalah. Dan dia menyembelihnya dalam rangka untuk menampakkan rasa senang dan rasa gembira dengan apa yang telah dia raih. Hadza la ba'sa bih, yang seperti ini tidak mengapa. Li'annahu laisa fihi ta'zimun li ahad wala taqarrubun li ahad, karena di dalamnya tidak ada makna mengagungkan seseorang dan tidak ada makna mendekatkan kepada seseorang. Mendekatkan diri kepada seorang. Wa innama huwa min babil farah wa surur fi syai'in hasal. Hanya saja ini dalam rangka senang dan gembira dengan sesuatu yang telah dia raih. Bisnisnya moncer misalnya. Dapat bonus untung besar. Ya. Senang dia gembira. Undang teman-temannya. Ya. Membeli kambing misalnya. Labas. Al-aslu fihi al-jawaz. Hukum asalnya adalah boleh yang demikian. Karena tidak ada bentuk pengagungan kepada seseorang atau bentuk mendekatkan diri kepada seseorang. Hanya saja dalam rangka untuk menampakkan kegembiraan, senangan. Namun yang demikian tidak boleh dilakukan dengan berlebihan. Ya. Berlebihan. Membelih naam sapi yang mahal. Yang diundang cuma orang-orang kaya. Fuqara masakin masih kelaparan di sekitarnya. Maka ini makanan yang buruk. Ya. Makanan yang diundang hanya orang-orang kaya saja. Kemudian menelantarkan masakin atau fuqara yang ada di sekitarnya. Ini yang ketiga dari jenis-jenis menyembelih. Arabi yang keempat. Adzabhu min ajli tasadduq bil lahmi alal fuqara'i wal masakin wal mu'wizin. Menyembelih dalam rangka sodakoh. Dalam rangka untuk bersedekah dengan dagingnya untuk para fakir miskin. Dan mu'wizin, orang-orang yang membutuhkan. Hadza yu'tabaru sunnah wa huwa dakhilun fil ibadah, dan ini termasuk dari kategori sunnah. Ini termasuk na'am hukumnya sunnah dan ini masuk dalam kategori ibadah karena menyembelih dalam rangka untuk at-tasadduq, dalam rangka untuk bersedekah dengan dagingnya. Enggak ada acara apa-apa. Menyembelih sapi supaya dagingnya bisa dibagikan kepada fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Maka ini sunnah karena sedekah adalah sunnah. Dan juga jenis-jenis menyembelih yang lainnya. Ya, di sana masih banyak jenis-jenis menyembelih yang lainnya yang bernilai ibadah. Ada menyembelih dalam rangka aqiqah. Ini juga menyembelih yang bernilai ibadah. Karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau menyembelih naam dalam rangka nazar. Bernazar. Kalau saya sembuh dari sakit misal, saya akan menyembelih ini dan itu. Orang yang telah bernazar wajib menunaikan nazarnya selama bukan nazar maksiat. Dan jenis-jenis menyembelih yang lain. Nah, selesai dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala tentang ucapan penulis wa dalilu az-zabhi qauluhu ta'ala qul innani hadani rabbi ila sirati mustaqim dinan qiyama millata ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa min sunnah la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai tambahan faedah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian laknat yang datang dalam Al-Quran dan hadis itu ada dua macam. Laknat yang datang di dalam Al-Quran dan hadis ada dua macam. Nau'un abadi wa nau'un mu'aqqat. Yang pertama, laknat yang abadi, selama-lamanya dia terlaknat. Dan jenis yang kedua adalah laknat sementara atau berbatas waktu. Laknat yang terbatas. Dan laknat ma'ruf, apa makna laknat? Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Apa makna laknat? Nah, at-tardu wal ibad wal ibadu minar rahmah. Menjauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Menjauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini laknat. Dan laknat ada dua, laknat abadi dan laknat yang sementara atau berbatas waktu. Laknat yang abadi yaitu laknat untuk orang-orang kafir dan yang semodel dengan mereka, yang mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati di atas kekafiran. Mati di atas kekafiran. Maka laknat untuk mereka itu laknat yang abadi, selama-lamanya, terus-menerus. Mereka akan dijauhkan dari rahmat Allah terus-menerus, selama-lamanya. Orang yang mati di atas kekufuran. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Inna ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar, ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wa nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari malaikat dan manusia semuanya. Khalidina fiha la yukhaffafu anhum al'adzabu wa lahum yunzarun. Kekal selama-lamanya mereka di dalam an-nar dan tidak akan diringankan azab untuk mereka sedikit pun. Laknat yang selama-lamanya terus-menerus mereka dijauhkan dari rahmat Allah. Ini laknat abadi, selama-lamanya, yaitu laknat untuk orang-orang kafir yang mati di atas kekufuran. Kemudian yang jenis yang kedua adalah laknun mu'akkad, laknat yang mu'akkad, yang berbatas waktu. Laknat yang seperti ini yaitu laknat yang menimpa kepada kaum muslimin atau seorang muslim yang mereka melakukan perkara-perkara yang mengharuskan untuk mendapatkan laknat. Ini jenis yang kedua. Laknat yang muakkad, yang berbatas waktu, yaitu laknat yang menimpa seorang muslim yang melakukan perkara yang mengundang laknat. Seperti na'am alladhi yal'an waliday, seperti orang yang melaknat orang tuanya. La'anallah man la'ana waliday, Allah melaknat seorang yang melaknat orang tuanya. Atau Allah melaknat orang yang menolong ahlul bid'ah. La'anallah man awa muhdisan, Allah melaknat orang yang menolong seorang yang muhdis, yang melakukan atau membuat-buat perkara yang baru di dalam agama. Laknat seperti ini, laknat yang menimpa seorang muslim karena melaknat orang tua, ini tidak mengeluarkan dari Islam. Tetap dia muslim. Walaupun dia melaknat orang tuanya, dia muslim. Sehingga laknat yang menimpa seorang muslim karena melakukan perkara-perkara yang mengundang laknat, sehingga dia dilaknat seperti orang yang melaknat orang tua, maka dia dilaknat oleh Allah. Laknat seperti ini muakkad, berbatas waktu, ya. Sampai kapan? Hatta yatuba wa yarji'a ilallah, sampai dia bertaubat dan kembali kepada Allah. Kalau dia sudah bertaubat, kembali kepada Allah, maka selesai laknatnya. Berhenti laknatnya. Ini makna laknun muakkad, laknat yang muakkad, berbatas waktu, tidak selama-lamanya. Yaitu laknat yang menimpa seorang muslim yang melakukan perbuatan yang mengundang laknat. Seperti tadi, contohnya melaknat orang tua. Maka apa? Ini mengundang laknat dari Allah. La'anallah man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan seperti yang kita ketahui tadi, bahwasanya laknat adalah menjauhkan dari rahmat Allah. Laknat kepada orang kafir itu tidak seperti laknat kepada seorang muslim. Kalau laknat kepada orang kafir itu memang menjauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sejauh-jauhnya. Sehingga laknat kepada orang kafir atau menjauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dari orang kafir itu tidak seperti menjauhkan rahmat Allah dari seorang yang masih muslim. Dari seorang yang masih muslim. Karena seorang muslim masih ada keimanan. Dan seorang muslim dalam keimanannya berderajat. Ada yang kuat imannya, ada yang lemah, ada yang sedang. Dan dalam mendapatkan rahmat dari Allah, seorang muslim itu juga berderajat. Nah, hum darajat fi hadhihi rahmah. Kaum muslimin memiliki derajat-derajat dalam masalah rahmat ini. Hum tabaqat fil qurb min Allah. Mereka juga bertingkat-tingkat dalam hal kedekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga laknat kepada seorang kafir tidak seperti laknat kepada seorang muslim. Jauhnya rahmat dari seorang kafir tidak sama dengan jauhnya rahmat dari seorang muslim. Adapun laknat bagi orang kafir dan mati di atas kekufuran atau yang mati di atas kekufuran adalah laknat yang abadi, yang selama-lamanya. Seperti tadi orang yang menyembeli untuk selain Allah. La'anallah man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mati di atas kekufuran, di atas kesyirikan ini, belum sempat bertaubat, maka dia kekal selama-lamanya di dalam annar, dan dia mendapatkan laknat selama-lamanya, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala selama-lamanya. Nah, dan perlu kita ketahui bahwasanya banyak mereka yang mengaku muslimin kemudian terjatuh dalam kategori syirik yang seperti ini. Syirik menyekutukan Allah dalam hal menyembelih. Dalam hal menyembelih. Berapa banyak yang mereka mengikuti pesta hajat laut, ya, ketika mengiring-iring kepala kerbau, ya, untuk dipersembahkan kepada, nah, yang mereka anggap sebagai penjaga laut lah, ya. Nah, dan juga acara-acara menyembelih kerbau di kaki gunung dalam rangka supaya gunungnya tidak meletus. Makanya seperti ini adalah naam jenis kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban bagi kita, ya, untuk menjaga diri-diri kita dan juga keluarga kita, ya, dari perkara-perkara yang bisa mengeluarkan naam dari Islam. Maka setelah kita berilmu dan mendapatkan ilmu yang seperti ini, kita berusaha untuk naam kita mengamalkannya, kemudian kita mendakwahkannya minimal kepada keluarga kita, kerabat kita, ya, dan seterusnya, agar mereka jauh dari kesyirikan. Peringatkan mereka dari bahayanya kesyirikan, bahaya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dan menjaga kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Naam, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.